Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-72 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-jannah dan kenikmatannya, bagian yang kedua. Luas surga adalah seluas langit dan bumi. Allah SWT berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan berlomba untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ali Imran 133. Para penduduk surga akan mendapatkan rumah-rumah yang mewah. Allah SWT berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah tajri min tahtiha al-anhar. Akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka kamar-kamar di dalam surga yang di atasnya ada kamar-kamar yang dibangun. Az-Zumar ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang bangunan dan tanah di surga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang bangunan surga. Beliau SAW berkata, batu bata dari perak dan batu bata dari emas, lumpurnya berbau wangi kasturi yang sangat harum, kerikilnya mutiara dan batu mulia, tanahnya elok seperti warna za'faron. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang sholat 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Dan maksud dari 12 rakaat adalah sholat rawatib yang terdiri dari 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam surga juga ada kemah. Rasulullah SAW bersabda, kemah di dalam surga terbuat dari mutiara-mutiara yang berongga dalamnya, tinggi kemah tersebut 30 mil ke atas. Hadis riwayat Bukhari. Allah SWT mengabarkan di dalam surat Al-Baqarah 25 dan juga ayat-ayat yang lain bahwasanya surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah SWT mengabarkan di dalam ayat yang lain bahwa di dalam surga ada sungai dari air yang tidak akan payau, ada sungai-sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya, ada sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan ada sungai-sungai dari madu yang tersaring lagi bersih. Lihat surat Muhammad ayat 15. Dan di antara sungai-sungai surga adalah Al-Kautsar, sungai yang Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, ayat yang pertama. Di dalam surga juga ada mata air yang mengalir. Allah SWT berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Adz-Dzariyat 15. Dan di antara nama mata air surga adalah salsabil. Lihat Al-Insan 18. Di dalam surga juga ada pohon-pohon. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang apabila seorang pengendara berjalan menuruti bayangannya, yaitu bayangan pohon tersebut, niscaya 100 tahun dia tidak akan selesai. Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara pohon surga adalah Sidratul Muntaha yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-14. Adapun bau wanginya, maka Rasulullah SAW telah mengabarkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa. Sungguh bau wangi surga tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya.